Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih, kama yuhibbu rabbuna wa yirda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Kaum muslimin wal muslimat rahimani Allah wa iyyakum. Permasalahan yang berkaitan dengan mahram adalah permasalahan yang baku di dalam syariat agama kita. Istilah mahram maknanya adalah seseorang yang tidak boleh untuk dinikahi. Banyak hal yang berkaitan dengan hukum syariat berhubungan dengan mahram ini, di mana Allah Subhanahu wa taala telah menentukan di dalam Al-Qur'anul Karim pada firman Allah Subhanahu wa taala yang merincikan dan menguraikan tentang siapa saja yang menjadi mahram bagi seseorang, yaitu firman Allah Jalla wa Ala di dalam Al-Qur'anul Karim ketika Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman, hurrimat 'alaikum ummahatukum wa banatukum wa akhawatukum wa 'ammatukum وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت. Allah Subhanahu wa taala berfirman, yang dari ayat ini maka bisa kita kelompokkan mahram tersebut terbagi kepada dua bagian. Yang pertama adalah mahram lil abad, yang artinya mahram selama-lamanya. Yang kedua disebut dengan mahram lil amad, yang artinya mahram untuk sementara waktu. Yang jika penyebab seseorang menjadi mahram kita sudah tidak ada lagi, maka yang tadinya mahram untuk sementara waktu tidak lagi menjadi mahram, sebagaimana nanti akan lebih kita rincikan. Maka pembagian secara umum mahram lil abad wa mahram lil amad. Mahram secara selama-lamanya dan mahram untuk sementara waktu. Mahram lil abad yang dikatakan selama-lamanya ini disebabkan karena dua hal. Disebabkan karena dua hal. Yang pertama, mahram selama-lamanya lin nasab, disebabkan karena hubungan nasab. Allah Subhanahu wa taala berfirman, hurrimat 'alaikum ummahatukum. Allah haramkan untukmu, kata Allah, yang pertama ummahatukum, ibumu. Diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala Seorang wanita yang menjadi ibu kita. Dan ini pengharamannya lil abad, selama-lamanya. Harimat alaikum ummahatukum. Dan para ulama ketika menyebutkan pengharaman bagi seseorang ibunya, wa in alauna, ada istilah wa in alauna, sampai ke atas, maka haram bagi kita, ibu kita, ibunya ibu, ibu kita. Ini yang disebutkan dan dijelaskan oleh para ulama, wa in alauna, ke atasnya. Lalu kemudian yang kedua, harimat alaikum ummahatukum wa banatukum, anak perempuan. Maka mahram bagi kita anak. Wa in nazalna, terus ke bawah, anak, anaknya anak, cucunya anak, dan seterusnya. Maka banatukum wa in nazalna, anak dan terus ke bawah, turunan. Lalu kemudian wa akhawatukum, yang menjadi mahram bagi seseorang adalah akhawatukum, saudara perempuannya. Apakah saudara perempuan seibu seayah, atau saudara perempuan seayah, atau saudara perempuan seibu? Maka saudara wanita bagi kita, maka hal itu adalah mahram. Harimat alaikum ummahatukum wa banatukum wa akhawatukum wa ammatukum. Wa ammatukum. Ammat artinya adalah saudara perempuan ayah kita. Saudara perempuan ayah kita. Apakah seibu seayah dengan ayah, ataukah seayah dengan ayah, atau seibu dengan ayah? Maka ini dinamakan dengan ammah, yang hukumnya mahram bagi kita. Lalu berikutnya, wa khalatukum. Berikutnya, khalatukum, saudara perempuan ibu. Apakah seayah seibu dengan ibu, atau seayah dengan ibu, atau seibu dengan ibu? Harimat alaikum ummahatukum wa banatukum wa akhawatukum wa ammatukum wa khalatukum. Yang berikutnya, wa banatul akhi wa banatul ukhti. Mahram berikutnya, anak perempuan, baik dari saudara laki-laki atau saudara perempuan. Si A punya saudara laki-laki si B dan saudara perempuan si C. Maka anak mereka ini, anak si B dan anak si C, itu adalah mahram bagi si A. Wa banatul akhi wa banatul ukhti. Inilah yang dikatakan oleh Allah, harimat alaikum ummahatukum wa banatukum wa akhawatukum wa ammatukum wa khalatukum wa banatul akhi wa banatul ukhti. Lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala lanjutkan firman-Nya, wa ummahatukumul lati arda'nakum. Wa ummahatukumul lati arda'nakum wa akhawatukum min arda'ah. Yang berikutnya adalah seorang ibu yang menyusukan kita. Seorang ibu yang menyusukan kita. Wa akhwatukum minar rada'ah. Dan saudara-saudara sesusuan kita, yang sama-sama menyusu kepada ibu susuan tadi. Apakah itu anak dari ibu itu, atau anak orang lain yang menyusu kepada ibu yang kepadanya kita menyusu, maka ini akan menjadi mahram bagi kita. Dan ketika menjelaskan tentang masalah susuan ini, Nabi SAW bersabda, kata Nabi, yuhramu minar radha'ati ma yuhramu minan nasabi. Dari jalur susuan, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala haramkan apa yang ada di dalam jalur nasab. Tadi sudah kita jelaskan, dari jalur nasab Allah Subhanahu wa Ta'ala haramkan ummahatukum wa banatukum wa akhwatukum wa ammatukum wa khalatukum wa banatul akhi wa banatul ukhti. Diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari jalur nasab. Maka pada jalur susuan, ketika si A menyusu dengan seorang ibu yang bernama si B, maka si B ini adalah ibu susuan si A. Ketika si B ini punya saudara perempuan yang bernama si C, maka si A ini mahram bagi si C. Kenapa? Karena ini sudah menjadi bibinya, khalatukum. Karena seperti itu yang ada di nasab, maka seperti itu juga yang berlaku dalam susuan. Sebagaimana yang dikatakan oleh Nabi salawatullahi wasalamu alaih, yuhramu minar radha'ati ma yuhramu minan nasabi. Lalu kemudian, kaum muslimin azani Allah wa iyyakum, Allah Subhanahu wa Ta'ala melanjutkan tentang posisi dan bagian daripada mahram tersebut, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, hurrimat 'alaikum ummahatukum wa banatukum wa akhawatukum wa ammatukum wa khalatukum. Lalu kemudian Nabi SAW mengatakan, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa banatul akhi wa banatil ukhti wa ummahatukum allati arda'nakum wa akhwatukum minar radha'ah. Maka ini adalah apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari jalur nasab, dan begitu juga dari jalur susuan, yang secara hukumnya seperti kata Nabi di dalam hadis yang tadi kita bacakan, yuhramu minar radha'ati ma yuhramu minan nasabi. Diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari jalur susuan apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala haramkan dari jalur nasab. Lalu kemudian datanglah penyebab pengharaman berikutnya, di mana pengharaman yang disebabkan karena al-musaharah. Apa itu al-musaharah? Al-musaharah artinya hubungan yang disebabkan karena ada ikatan pernikahan. Kendati pun tidak ada hubungan nasab, tapi karena sudah ada hubungan pernikahan dengan yang berkaitan, maka orang tersebut menjadi mahram. Di antaranya kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa ummahatu nisaikum, wa ummahatu nisaikum, yang artinya ibu istri, ibu istri, dan ini akan menjadi mahram bagi seseorang. Para ulama menjelaskan bahwasanya pemahraman seorang ibu, di mana dia adalah ibu istri, Hal ini bimujarradil aqdi. Hal ini disebabkan karena akad. Dan ketika seseorang telah ada akad dengan seorang wanita, maka otomatis dengan akad tersebut, maaf, kendatipun mereka belum berbaur, maka ibunya menjadi mahram baginya. Karena para ulama menyebutkan bimujarradil aqdi, hanya dengan akad, maka ibu istri ini telah menjadi mahram bagi laki-laki tersebut. Lalu kemudian Allah tabaraka wa ta'ala mengatakan, wa ummahatu nisa'ikum. Dan di sini Allah mengatakan ummahatu nisa'ikum, ibu istri. Maka tidak termasuk dalam hal ini dan tidak dikategorikan mahram apabila seorang lelaki, agak sulit menjelaskannya, agak sulit menjelaskannya karena tidak ada terpampang di hadapan kita. Makanya saya kemarin sudah konfirmasi, saya bilang kalau ingin tema ini saya minta ada papan tulis sehingga kita bisa gambarkan. Tapi ya sudah. Ya. Seorang suami, seorang laki-laki menikah dengan seorang wanita. Dan wanita ini punya ibu. Ibunya ini mahram bagi laki-laki ini. Tetapi ketika ibunya ini meninggal dunia, dan bapak ibu ini, dan bapak istrinya ini, mudah-mudahan terbayang oleh antum. Laki-laki menikah dengan seorang wanita. Wanita ini punya ibu. Dan tentu dia punya bapak. Waktu ibunya meninggal, bapaknya nikah lagi. Artinya ini adalah ibu tiri istri. Maka ibu tiri istri ini, itu bukan mahram bagi suami anaknya. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan yang mahram bagi seorang laki-laki itu adalah wa ummahatu nisaikum, yaitu ibu istri. Di mana ibu itu maksudnya adalah ibu yang melahirkan istri. Lalu kemudian kata Allah, وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُنْ دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ. Kenapa ibu istri ini mahram bagi lelaki ini? Padahal dia tidak ada hubungan nasab. Mereka menjadi mahram disebabkan karena lelaki ini menikah dengan putri ibu ini. Maka inilah yang dinamakan dengan pengharaman disebabkan karena al-musaharah, karena ikatan tali pernikahan. Yang kedua, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, yang kedua, warabaibukum allati fi hujurikum, yaitu anak bawaan istri. Anak bawaan istri. Seorang lelaki menikah dengan seorang wanita janda. Dan wanita ini dengan suaminya yang dulu memiliki anak. Dan anaknya itu perempuan. Maka lelaki yang menikahi ibunya ini menjadi mahram bagi anak bawaan istri ini. Padahal dia bukan memiliki hubungan nasab. Tapi karena hubungan pernikahan dengan ibunya, maka anaknya ini menjadi mahram. Dengan catatan kata Allah, وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ. Dengan catatan apabila ibunya telah digauli. فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ. Tetapi bila ibunya belum digauli, maka ini tidaklah menjadikan putrinya menjadi mahram bagi lelaki yang menikahinya ini. Ketentuan telah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Fa in lam takunu dakhaltum bihinna fala junaha alaikum. Sedangkan apabila engkau belum menggauli ibunya, maka anaknya tersebut tidaklah menjadi mahram. Lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala melanjutkan, wa halailu abnaikum alladziina min aslabikum. Mahram berikutnya adalah halailu abnaikum alladziina min aslabikum, yaitu istri dari anak kandung. Si A memiliki anak, dan ini adalah anak sulbinya, anak kandungnya, min aslabikum. Maka anaknya ini bila menikah, istri anak kandungnya ini, maka akan menjadi mahram baginya, karena ada hubungan pernikahan dengan anak kandungnya. Dan inilah yang dikatakan oleh Allah di dalam urutan mahram, dan pengharamannya adalah pengharaman lil abad, selama-lamanya. Kita ulangi kembali. Pengharaman itu terbagi kepada dua bagian. Pengharaman selama-lamanya, dan inilah apa yang dinamakan dan disebut dengan mahram. Dari bagian mahram yang pengharaman selama-lamanya inilah berlaku hukum apa yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yahillu limra'atin an tusafira illa ma'adi mahramin. Tidak sah seorang wanita melakukan safar kecuali dia didampingi dan ditemani oleh mahramnya. Mahram yang dimaksudkan di sini adalah mahram lil abad, yaitu mahram selama-lamanya. Dan mahram selama-lamanya ini disebabkan oleh dua hal. Yang pertama, disebabkan karena nasab. Siapa saja? Yang pertama, hurrimat 'alaikum ummahatukum, ibu. Wa in 'alauna, ke atas. Wa banatukum, wa in nazalna, anak perempuan. Wa in nazalna, dan turunannya. Lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan, hurrimat 'alaikum ummahatukum wa banatukum wa akhawatukum, saudara perempuan. Apakah saudara perempuan seibu seayah, atau saudara perempuan seayah, atau saudara perempuan seibu. Wa ammatukum, bibi dari ayah, saudara perempuan ayah. Apakah saudara perempuan ayah ini seibu seayah dengan ayah, atau seayah dengan ayah, atau seibu dengan ayah. Wa khalatukum, saudara perempuan ibu. Apakah saudara perempuan ibu ini seibu seayah dengan ibu, atau seayah dengan ibu, atau seibu dengan ibu, maka ini mahram. Wa banatul akhi wa banatul ukhti, anak perempuan dari saudara laki-laki, atau anak perempuan dari saudara perempuan, dalam bahasa kita keponakan. Maka ini menjadi mahram bagi kita. Lalu kemudian ada yang sama hukumnya dengan nasab, yaitu disebabkan susuan. Karena susuan ini menjadikan anak yang disusukan itu sama dengan nasab bagi ibu yang menyusuinya dan saudara yang menyusuinya. bagi ibu yang menyusuinya atau saudara sesusuannya. Walaupun di dalam ayat ini Allah mengatakan wa ummahatukum allati arda'nakum wa akhawatukum minar radha'. Ibu yang menyusuimu dan saudara sesusuannya. Namun kemudian dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya yuhramu minar radha'ati ma yuhramu minan nasabi. Diharamkan dari jalur susuan apa yang Allah haramkan dari jalur nasab. Apa saja yang berkaitan dengan nasab. Contoh diantaranya adalah si A menyusu dengan si B. Tadi sudah kita jelaskan. Lalu kemudian ibu yang menyusukan ini, si B ini, memiliki saudara perempuan, si C. Padahal C ini tidak punya hubungan nasab dengan si A. Tapi karena si A ini menyusu dengan kakak perempuannya, maka ini menjadi khalah, saudara perempuan ibu. Inilah yang dikatakan oleh Nabi, yuhramu minar radha'ati ma yuhramu minan nasabi. Lalu pengharaman yang selama-lamanya bukan karena nasab, tapi karena al-musaharah, karena hubungan pernikahan. Allah Subhanahu wa taala berfirman wa ummahatun nisaikum. Yang pertama ibu istri. Ibu istri di sini yang dimaksudkan adalah ibu kandung istri, bukan ibu tiri istri. Wa ummahatun nisaikum. Yang kedua, wa rabaibukum allati fi hujurikum min nisaikum allati dakhaltum bihinna. Fa illam takun dakhaltum bihinna fala junaha alaikum. Yaitu anak bawaan istri. Dan anak bawaan istri ini menjadi mahram bila ibunya telah digauli. Kalau belum digauli maka dia tidak menjadi mahram. Sedangkan ibu istri, seperti tadi kita katakan, bimujarradil aqdi, hanya dengan akad, maka itu sudah menjadikan ibu istri menjadi mahram. Sedangkan anak istri ini diberi syarat oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu bila ibunya telah digauli. Yang berikutnya yang disebabkan karena pernikahan, wa halailu abnaikum alladziina min aslabikum, yaitu istri dari anak kandung. Istri dari anak kandung. Maka jika seorang lelaki menikah dengan seorang janda, kalau yang tadi janda ini membawa anak perempuan, ini tidak, janda ini membawa anak laki-laki. Lalu kemudian setelah dia asuh, dan anak ini anak yatim yang bapaknya meninggal dunia, lalu ibunya menjadi janda menikah dengan seorang laki-laki, lalu anak tirinya ini setelah dewasa menikah, istri anak tirinya ini tidaklah menjadi mahram bagi ini. Karena yang menjadi mahram wa halailu abnaikum alladziina min aslabikum. Maka inilah kaum muslimin, pengharaman lil abad, pengharaman selama-lamanya. Lalu kemudian datang tahrim al-mu'abbad lil amad, yaitu pengharaman untuk sementara waktu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, kata Allah, wa an tajma'u bainal ukhtaini illa ma qad salaf. Kata Allah Subhanahu wa taala, tidak boleh diharamkan seorang lelaki menggabungkan sekaligus dua orang wanita bersaudara. Wa antajma'u bainal ukhtai. Seorang lelaki menggabungkan dua wanita bersaudara. Si A menikah dengan si B. Ketika si B ini masih statusnya sebagai istri si A, lalu si A menikah lagi dengan si C, dan C ini adalah saudaranya si B. Ini tidak boleh digabungkan. Dan pengharaman tidak boleh menggabungkan, menikahi si C ini, illa ma qad salaf, kecuali apabila dia tidak lagi berstatus suami istri antara si A dengan si B tadi. Apakah karena telah wafat atau karena dia telah bercerai? Tetapi ketika selama ini statusnya masih istri dari si A, maka si A tidak boleh menikah dengan si C sampai pernikahan mereka ini bubar. Apakah bubarnya karena kematian atau karena perceraian? Adapun untuk menggabungkan sekaligus dua orang bersaudara, maka ini tidak dibenarkan di dalam agama kita sampai batas waktu status pernikahan antara dua ini hilang. Apakah disebabkan karena kematian atau karena perceraian, maka yang tadi tidak boleh menjadi boleh. Seperti seorang suami yang istrinya meninggal, lalu setelah istrinya meninggal barulah dia boleh menikahi adik dari istrinya tersebut. Tetapi ketika statusnya istrinya tadi masih ada dan statusnya masih berstatus istri, maka dia tidak boleh menikah dengan adik istrinya ini dengan menggabungkan dua wanita bersaudara. Ini tidak boleh. Sebagaimana Allah katakan di dalam ayat ini, wa antajma'u bainal ukhtaini illa ma qad salaf, tidak bolehnya seseorang menggabungkan dua wanita bersaudara. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi mengatakan tentang larangan tidak boleh menggabungkan istri wa ammatiha wa khalatiha. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari hadis Ummu Salamah, di mana Ummu Salamah menawarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam saudara wanitanya, saudara perempuannya. Lalu kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwasanya hal itu tidak boleh. Lalu kemudian Nabi mengatakan, la ta'ridu alayya banatakum wa ammatakum, dan janganlah kalian, kata Nabi, menawarkan untukku saudara-saudara perempuan kalian, akhwatakum wa ammatakum wa khalatakum. Janganlah kalian menawarkan kepadaku, kata Nabi, saudara perempuan kalian. Ini ucapan Nabi kepada para istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan jangan tawarkan kepadaku khalatakum wa ammatakum, yaitu bibi kalian. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan melarang untuk menggabungkan dua wanita bersaudara, menggabungkan wanita dengan bibinya dalam satu ikatan rumah tangga, baik dari ayahnya atau dari ibunya. Maka ini yang dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena itu menjadi mahram. Illa ma qad salaf, kecuali apabila status ini tidak lagi berlaku. Apakah dia telah meninggal atau kemudian dia bercerai, maka barulah dia boleh menikahi dengan saudara mantan istrinya ini atau dengan bibi mantan istrinya ini. Dan itu dibolehkan karena pengharamannya adalah pengharaman lil amadi, yaitu untuk sementara waktu. Nah, ikhwatal iman azani Allahu wa iyyakum, inilah kaidah yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam permasalahan yang berkaitan dengan mahram. Maka apa yang tidak dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada permasalahan yang berkaitan dengan mahram ini, maka bukanlah termasuk mahram. Maka tidaklah termasuk mahram. Tinggal kita melihat kepada ayat yang mulia ini. Ayat yang terdapat di dalam surat An-Nisa, di mana bisa kita lihat ketika ada bagian dari seseorang, apakah dia mahram kita atau tidak, tinggal kita melihat kepada bagian ini. Yaitu bagian yang saya maksudkan adalah bagian yang dinamakan dengan mahram lil abad, mahram selama-lamanya. Ketika Allah katakan harimat alaikum ummahatikum, apakah ini ibu kita? Tidak. Apakah ini urimat alaikum ummahatukum wa banatukum, anak perempuan? Apakah ini anak perempuan kita? Tidak. Lalu kemudian hurmat alaikum ummahatukum wa banatukum wa akhawatukum, apakah ini akhwat kita? Tidak. Wa khalatukum wa ammatukum, apakah ini? Tidak. Maka bila tidak ada di dalam kaidah ini, dalam ayat ini, berarti bukan mahram. Nah, kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, pembahasan ini sebenarnya sangat efektif bila kita sertakan dengan contoh-contoh yang sebenarnya bisa kita gambarkan. Kalau si ini menikah dengan ini mahram dia apa tidak, maka itu akan terlihat jelas. Namun sebagaimana dikatakan oleh orang Arab, akhdul ba'du ahsan min tarki kulli. Kalaupun kita tidak tinggalkan semuanya, tapi setidaknya separuhnya dapat kita. Tinggal kita perbanyak, kita latihan, lihat pada ayat ini, insyaallah saya yakin kita bisa melihat dan memberikan solusi apakah ini mahram atau tidak. Qadarallahu ma syaa fa'al. Mungkin ini kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah. Wallahu ta'ala a'lam, sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallim, walhamdulillahi rabbil alamin. Silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi Ustaz menjelaskan bahwa haram bagi laki-laki seorang anak perempuan dari bawaan dari istri. Iya. Kecuali apabila si istri belum digauli. Ketika dia dikatakan istri, berarti sudah ada akad nikah. Sudah ada akad. Artinya apakah tidak haram bagi dia anak dari si istri itu, atau apakah boleh juga dilakukan akad nikah terhadap istri kalau ibunya belum digauli? Baik. Makasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada kasus seorang lelaki ini, maaf, tapi ini bisa saja terjadi. Seorang lelaki, dia menikah dengan seorang janda. Dengan seorang janda. Lalu selesai akad nikah. Selesai akad nikah. Kata wali janda ini, aku nikahkan fulana binti fulan dengan maharnya kada wa kada. Lalu disambut, kabul oleh lelaki tersebut. Saya terima nikahnya fulana binti fulan dengan mahar yang disebutkan. Sah, sah. Telah terjadi akad. Maka wanita ini menjadi istrinya. Lalu setelah sudah terjadi akad nikah, barulah dia tahu ternyata istrinya ini punya anak yang sudah gadis, jauh lebih cantik dari ibunya. Misalnya. Ya, misalnya demikian. Lalu kemudian dia jatuhkan talak kepada istri yang baru saja dia akad ini. Kita tidak berbicara tega dan tega, Pak ya. Ini permasalahan lain, kita berbicara hukum. Lalu kemudian dia menikah dengan anak wanita itu, boleh. Kenapa? Karena syaratnya sebagaimana dikatakan oleh Allah jelas di dalam Al-Qur'an. Wa rabaibukum allati fi hujurikum min nisaikum allati dakhaltum bihin. Allati dakhaltum bihin, yang telah engkau gauli. Fa in lam takunu dakhaltum bihinna fala junaha alaikum. Kalau belum digauli, kata Allah, fala junaha alaikum, tidak mengapa. Inilah bedanya dengan ibu istri. Ini dia beda dengan ibu istri. apabila ibu istri bimujarradil aqdi, misalnya seseorang menikah dengan seorang wanita, saya terima nikahnya fulana binti fulan, sudah selesai akad, lalu kemudian biasanya acara setelah akad nikah sungkem kepada orang tua. Begitu dia sungkem kepada ibu istrinya, salaman kepada ibu istrinya, dan ternyata ibu istrinya janda, lebih cantik daripada anaknya. Tidak bisa. Karena dia sudah menjadi apa? Mahram. Walaupun hanya dengan akad. Beda dengan anak istri tadi. Berkaitan dengan apa? Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah. Hukum yang dikatakan oleh Nabi dalam hadis, aku lebih sudi, kata Nabi, dihunjamkan besi runcing ke kepalaku ketimbang aku menyentuh wanita yang bukan mahramku. Ini syariat Nabi SAW tentang larangan seseorang sebagai penghormatan dan pemuliaan kepada kaum wanita. Tidak semua orang yang bisa menyentuhnya. Wanita muslimah adalah wanita yang diumpamakan dan diposisikan sebagai mutiara, yang tidak semua orang bisa menyentuhnya. Nah, ikhwatal iman azanillahu wa iyyakum, berkaitan dengan ras syariat ini, Nabi SAW mengatakan lebih suka besi runcing dihunjamkan ke kepalanya ketimbang beliau menyentuh wanita yang bukan mahramnya. Ketika seorang lelaki menikah dengan seorang janda seperti tadi, dan janda ini punya anak perempuan, begitu selesai akad nikah, lalu lelaki ini tentu, kalau yang muda-muda tadi acaranya sungkem kepada orang tua, kalau yang sudah partai setengahan, Pak, ini tentu anak-anaknya disuruh sungkem ke dia, kan begitu? Nah, begitu seorang ayah telah menikah dengan seorang ibu, seorang laki-laki menikah dengan seorang ibu, dan ibu ini punya anak wanita, punya anak perempuan, begitu acara berikutnya, sungkeman anak-anak kepada mempelai, kan begitu? Nah, begitu akan salaman, lelaki ini akan salaman dengan putri ibu yang baru saja dia nikahi. Begitu dia salaman, anaknya ini mengatakan, maaf ya, maaf ya, saya belum bisa salaman, besok saya salaman sama ya. Kenapa? Karena pengharamannya itu disebabkan apabila lelaki itu telah menggauli ibunya. Fa illam takunu dakhaltum bihinna fala junaha alaikum. Itu syarat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apakah termasuk mahram istri dari paman dan suami dari bibi? Ada tak di dalam ayat tadi? Tidak ada, berarti tidak. Saya punya ayah. Ayah saya punya saudara laki-laki. Ayah saya punya saudara laki-laki, paman saya dari ayah. Lalu paman saya ini punya istri. Apakah istrinya mahram? Tidak. Tidak ada dalam ayat. Bagaimana jika waktu baru menikah, ibu si istri sudah ibu tiri? Apa hukumnya? Tidak mahram. Seorang wanita punya ibu tiri. Seorang wanita punya ibu tiri. Lalu kemudian si A menikah wanita tadi. Maka ibu tiri wanita yang dia nikahi ini tidak mahram baginya. Kenapa? Karena yang mahram dari istri itu hanya ibu kandung istri. Makanya kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, firman Allah Subhanahu wa taala, wa ummahatun nisaikum, ibu istri, jangan diterjemahkan mertua. Karena mertua itu bisa jadi ibu istri, bisa jadi ibu tiri istri. Yang jadi mahram ibu kandung istri. Wallahu taala. Bagaimana dengan banyaknya perempuan pergi haji tanpa mahram? Apa ada solusi supaya aman dalam perjalanan haji bagi perempuan? Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yahillu limra'atin an tusafira illa ma'a dhi mahramin. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kata Nabi, la yahil, tidak halal bagi seorang wanita untuk melakukan safar illa ma'adhi mahramin, kecuali dia harus didampingi oleh mahramnya. Ini adalah hukum yang baku dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, wa ma kana lil mu'minin wa la mu'minatin idza qada Allahu wa rasuluhu amran ay yakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Allah Subhanahu wa taala mengatakan apabila Allah dan Rasul-Nya telah menetapkan, maka tidak ada lagi celah bagi kita untuk mengorek-ngorek, untuk mencari-cari alasannya. Ketika Allah telah menjelaskan dan menetapkan hukum, begitu juga Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai seorang mukmin, kita hanya bisa mengatakan sami'na wa ata'na. Inilah bukti keimanan. Nah, ikhwata liman azami Allah wa iyyakum. Apa bedanya mahram dan muhrim? Muhrim ini adalah istilah yang biasa diucapkan oleh masyarakat kita. Tetapi penempatan istilah ini salah. Karena muhrim di dalam bahasa Arab itu artinya orang yang ihram. Orang yang ihram, baik itu ihram haji atau ihram umroh, maka itu dinamakan dalam bahasa Arabnya muhrim. Ya. Istilah yang benar dalam bahasa Arabnya itu disebut dengan mahram, artinya yang haram atau yang diharamkan untuk dinikahi. Sedangkan istilah muhrim itu artinya adalah orang yang sedang ihram. Seperti kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yuhramu lil muhrim, artinya muhrim laki-laki, yaitu orang yang sedang ihram untuk memakai al-qumsan was-sarawil. Kata Nabi, dilarang bagi orang yang ihram laki-laki menggunakan baju, celana, burnus, wal khifaf. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu menyebutkan dilarang bagi al-muhrim. Al-muhrim di sini artinya orang yang sedang ihram. Walaupun istilah mahram ini umumnya disebut oleh masyarakat kita dengan istilah muhrim, tetapi kalau kita lihat dari istilah, maka penggunaan istilah ini kurang tepat, wallahu ta'ala alam. Yang tepat adalah kita menyebutnya dengan istilah mahram. Lalu jika kita sudah punya istri, ketika kita sudah berwudu, lalu kita bersentuhan dengan istri kita, misalnya salaman, apakah wudu kita batal? Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah tabaraka wa ta'ala, bersentuhan dengan istri, apakah membatalkan wudu atau tidak? Maka dalam hal ini bisa kita melihat dan menimbang dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana dikatakan dalam hadis dengan sanad yang sahih dari hadis Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, dikatakan oleh Aisyah radhiyallahu anha, dan beliau adalah istri Nabi, Ummul Mukminin. Dikatakan oleh Aisyah radhiyallahu anha, satu ketika aku terbangun dari tidurku, kata Aisyah, dan aku tidak mendapatkan Nabi sallallahu alaihi wasallam di sampingku. Lalu kata Aisyah radhiyallahu anha, aku pun meraba-raba karena dia tidak dapatkan Nabi di sampingnya. Lalu kemudian kata Aisyah radhiyallahu anha, Ummul Mukminin, maka aku memegang kedua telapak kaki Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang siban wa huwa sajid. Aku mendapatkan, aku menyentuh kedua telapak kaki Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang siban. Yang siban ini artinya berdiri, menunjukkan Nabi sedang sujud. Hadis ini dinukilkan oleh Syekh Muhammad Nasiruddin di dalam kitabnya Sifat Salat Nabi. Dan kemudian beliau mengatakan, setelah menukilkan hadis ini, maka kemudian beliau mengatakan, istadalla biha al-ulama Para ulama berdalil dengan hadis ini menunjukkan bahwasanya bersentuhan suami dan istri tidak membatalkan wudu. Karena ketika itu Nabi salat dan dipegang oleh Aisyah radhiyallahu anha dan istri Nabi, dan Nabi tetap melanjutkan salatnya. Syekh Muhammad bin Nasiruddin mengatakan, istadalla biha bihadzal hadis, para ulama berdalil dengan hadis ini bahwasanya menunjukkan tidak batalnya wudu seorang suami yang bersentuhan dengan istrinya illa ma'asyahwah. Dalam kitab Ikhtiyarat Fiqhiyah Syekh Islam Ibn Taymiyyah, maka dikatakan kecuali jika mereka bersentuhan dan menimbulkan syahwat. Ini tidak ada khilaf dalam hal ini. Apabila dia dengan syahwat, maka ini membatalkan wudu. Tetapi ketika tidak, maka tidak membatalkan wudu berdasarkan hadis-hadis yang ada, wallahu ta'ala alam. Ada batasan aurat wanita boleh dilihat mahramnya? Ada. Ya. Aurat dijelaskan oleh para ulama, ada yang disebut dan dinamakan dengan aurat al-mughallabah, dan ada yang dinamakan dengan aurat yang tidak mughallabah. Berdalilkan kepada firman Allah subhanahu wa ta'ala, ketika Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, la yubdina zinatahunna illa libu'ulatihinna au abaihinna. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, dan janganlah seorang wanita mempertontonkan, menampakkan perhiasannya kecuali kepada, disebutkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dari mahramnya. Maka para ulama ahli tafsir ketika menjelaskan ayat ini menyebutkan ada batasan aurat seorang wanita yang boleh terlihat oleh mahramnya. Sebagaimana dijelaskan oleh para ulama seperti Fadilatul Syekh Ali Hasan Al-Halabi, ketika membahas tentang masalah ini, maka beliau mengatakan batasannya adalah tempat-tempat yang di sana kaum wanita menggunakan perhiasannya. Makanya Allah mengatakan wala yubdina zinatahun, janganlah mereka memperlihatkan perhiasan mereka kecuali di hadapan mahramnya. Maka batasan aurat itu adalah yang boleh pada mahram seorang wanita, yaitu bagian yang di sana wanita itu menggunakan perhiasan. Seperti di antaranya lengannya, di mana dia menggunakan perhiasan. Kemudian bagian kepalanya, rambut, telinga, karena di sana dia menggunakan perhiasan. Kemudian bagian lehernya, kemudian bagian kakinya, hingga lututnya, betisnya, karena di sana dia menggunakan perhiasan. Maka inilah batasan. Adapun selain daripada itu, maka ini tidak termasuk dalam kategori aurat mughallabah, ya, yang mana tidak boleh dilihat kecuali hanya oleh suaminya saja, wallahu ta'ala alam. Apakah besan adalah mahram? Tidak. Besan bapak itu mahram bagi anak bapak. Kenapa? Karena ibu istrinya. Tapi bagi bapak tidak mahram. Apakah saudara tiri itu mahram? Seorang laki-laki, seorang janda, punya anak perempuan. Seorang duda, punya anak laki-laki. Maka menikahlah janda tadi dengan duren ini, Pak. Duda boleh, tapi duren, duda keren. Ya. Menikah. Lalu anaknya, bawaan laki-laki ini dan bawaan istri ini, apakah mahram? Tidak. Maka lihat di rumus kita. Makanya tadi saya katakan, kalau kita jelaskan ini, kita urai pembagiannya, antum catat, ini bisa jadi rumus. Bisa melihat siapapun antum ingin coba untuk menimbang. Makanya saya katakan, dalam pembahasan ini, apabila kita memahaminya dengan kaidah-kaidah yang ada ini, saya yakin antum bisa jadi konsultan Khusus masalah mahram, masalah lain belum. Tapi paham dengan contoh tadi. Biasanya dalam pembahasan ini saya selalu berikan beberapa contoh dalam realita kehidupan kita. Nah, bila kita lihat yang tadi, ini bukanlah termasuk mahram. Apakah sepupuan boleh menikah ayahnya adik beradik? Si A dengan si B kakak beradik, laki-laki sama-sama laki-laki. Ya. Sama-sama laki-laki. Lalu si A yang abangnya ini punya anak perempuan, yang adiknya punya anak laki-laki. Ini sepupuan. Sepupuan dari jalur ayah. Sebagian masyarakat kita menganggap ini tak boleh menikah. Baik. Kalau ini dikatakan tidak boleh menikah, apa dalilnya? Ada tidak di dalam ayat tadi? Sama bapak di kampung saya, bila dua wanita bersaudara, si A, si B, kakak beradik, perempuan, sama-sama orang Caniago. Yang kakaknya si A punya anak laki-laki, yang adiknya si B punya anak perempuan. Oh, tak boleh menikah. Kenapa? Sasuku. Apalagi kalau si A, si B ini adik kandung. Nah, sebagian masyarakat menimbang laki-laki seperti itu. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, si A, si B laki-laki, bersaudara. Maka anaknya sepupuan. Sebagian masyarakat mengatakan tidak boleh. Tetapi kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, dasar hukum kita adalah Al-Quran. Coba urai, coba lihat di dalam ayat tadi. Ada apa tidak? Tidak ada. Yang ada kaum muslimin, sebenarnya masyarakat mengatakan sepupuan tadi, ayahnya adik beradik, ini tidak boleh menikah. Kenapa? Sebagian masyarakat melihat dari sisi di mana sepupunya ini, anak pamannya ini, kalau wanita ini akan menikah, ini bisa jadi wali. Wanita ini akan menikah, ayahnya tidak ada, maka yang menjadi walinya adalah kakeknya. Kakeknya sudah meninggal, maka dia harus, dia walinya adalah saudara laki-lakinya. Sementara dia tidak punya saudara laki-laki, maka boleh jadi wali saudara ayahnya. Saudara ayahnya, pamannya tadi. Nah, ternyata pamannya mau menikahkannya dan mau jadi wali, tapi sudah stroke, Pak. Sudah stroke, enggak bisa. Ya, berulang kali, sudah 13 kali saya nikahkan, enggak bisa, enggak sah-sah. Siapa yang akan menikahkan wanita ini? Ada anak dari pamannya tadi. Boleh menikahkannya. Menjadi walinya, itu benar. Tapi bukan berarti ketika dia bisa menjadi wali, dia mahram. Kalau memang dia bisa menjadi wali, dan itu memang benar, dia bisa jadi wali dengan urutan tadi. Tetapi bukan berarti karena dia wali itu, dia menjadi mahram, tidak. Makanya kaidahnya, rumusnya ada di dalam ayat tadi. Wallahu ta'ala alam. Waktu jua yang membatasi kita. Bapak dan ibu yang dimuliakan oleh Allah, mohon maaf atas segala kekhilafan dan kekurangan kita. Akhir, subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.